Jangan menyiksa diri, jangan coba hakimi lagi. Yang terjadi sudah terjadi, salahmu telah berlalu. Tak harus benci, lupa bisa saja terjadi. Padamkan api, dinginkan hati, hatimu, hatimu. Manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia. Manusia.